ingin yang lain, hanya dirimu, jiwa dan hatiku untukmu. Menikahlah denganku, dengar suara hatiku, tak bisa bila tanpa kamu. Pegang erat tanganku, lihat kedua mataku, aku ingin langit pun tahu. Aku tahu siapa diriku, begitu pun keinginanku. Aku pilih kamu, ku pilih cintamu, karena kau yang terbaik untukku. Menikahlah denganku, dengar suara hatiku, tak bisa bila tanpa kamu. Pegang erat tanganku, lihat kedua mataku, aku ingin langit pun tahu. Pegang erat tanganku, lihat kedua mataku, aku ingin langit pun tahu. Menikahlah denganku, dengar suara hatiku, tak bisa bila tanpa kamu. Pegang erat tanganku, lihat kedua mataku, aku ingin langit pun tahu. Sama dirimu, cinta ini sepanjang waktuku. Tak ingin yang lain, hanya dirimu, jiwa dan hatiku.